pertama ku jumpa kamu, tahukah kamu ku suka kamu. Namun bukan berarti ku tak tahu bahwa kau juga suka padaku. Cintamu itu telah membutakan mata hatiku. Kini ku tak sanggup bila hidup tanpamu. Kau buatku jadi gila saat kau juga bilang cinta padaku. Tak kuasa ku menahan rasa bahagia saat kau ucapkan cinta. Pesonamu bagai bulan purnama, cinta pandangan pertama, dan aku tak sanggup menahan gejolak cinta di dalam diriku, dan takkan ada yang sanggup memisahkan kita. Karena kan ku jaga cinta kita berdua. To your toe, I just gotta let you know that you're the one. And 2, 3, 4 kids that I wanna have you. You want more? Okay, me too. As long as you're happy, girl, I'm with you till the rest of my life. Now please say yes when I ask you to be my wife. Kau buatku jadi gila saat kau juga bilang cinta padaku. Tak kuasa ku menahan rasa bahagia saat kau ucapkan cinta.